وإن كان الزوج معسرا ويعتبر إعساره بطلوع فجر كل يوم فمد أي فالواجب عليه لزوجته مد طعام من قلب قوت البلد كل يوم مع ليلته. Melanjutkan keterangan sebelumnya bahwa nafkah yang harus dibayarkan oleh suami kepada istrinya ini memiliki perbedaan ukuran tergantung kemampuan dari suami. Di dalam video ini akan meneruskan pembahasan tentang suami yang miskin, suami yang berstatus miskin. Bila suami dia keadaannya adalah tergolong orang miskin, maka yang harus diberikan kepada istrinya adalah satu mud makanan, yang makanan itu tentunya merupakan makanan pokok di daerah tersebut, ya, makanan pokok di daerah tersebut, dan tentunya makanan pokok yang paling dominan bila memang ada beberapa makanan pokok di dalam satu daerah. Dan jumlah ukuran satu mud makanan ini untuk 24 jam, artinya siang dan malam hari. Wa ma ya'tadimu bihil mu'siruna mimma jarat bihi 'adatuhum minal udmi. Selain memberikan makanan pokok satu mud, juga harus memberikan lauk. Dan lauk ini tentunya sesuai dengan kebiasaan atau adat sekitar, lauk yang dimakan oleh orang-orang yang kategori miskin, ya. Jadi lauknya harus standar lauk orang miskin. Wa yaksunahu mimma jarat bihi 'adatuhum minal kiswah. Dan selain memberikan lauk, juga diharuskan memberi pakaian, ya, pakaian yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di sekitar. Kebiasaan masyarakat, kebiasaan pakaian yang dipakai oleh masyarakat sekitar. Wa in kana zauju mutawassiton wa yu'tabaru tawassutuhu bitulu'i fajri kulli yaumin ma'a lailatihi al-mutaakhirati anhu famuddun. Ini merupakan rincian yang terakhir, yaitu status dari suami di dalam fikih. Status suami itu dalam bab nafkah tidak hanya terbagi menjadi kaya dan miskin, tetapi ada juga mutawassit. Mutawassit ialah pertengahan, ya, pertengahan antara kaya dan miskin. Jadi kalau kaya memberikan 2 mud, kalau miskin memberikan 1 mud. Jadi suami yang tengah-tengah ini dia mampu memberikan lebih dari 1 mud, tetapi tidak mampu mencapai 2 mud. Ini tengah-tengah, ya. Wa yu'tabaru tawassutuhu, dan tawassut atau status pertengahan, status tengah antara miskin dan kaya ini seperti halnya 2 status yang lain. Ini dihitung setiap hari setelah fajar keluar, setelah munculnya fajar. Famuddun, bagi suami yang statusnya adalah pertengahan antara miskin dan kaya, dia diharuskan memberikan 1 mud, ya, 1 mud. Jadi kalau kaya 2 mud, kalau miskin 1 mud, kalau tengah-tengah 1 mud setengah, ya, 1 mud setengah. Yang setengah belum saya baca. Aifal wajibu alaihi lizaujatihi muddun wa nisfun min to'amin min ghalibiku til baladi. Jadi 1 mud setengah yang merupakan makanan pokok dari daerah tertentu, daerah yang bersangkutan. Wa yajibu laha minal udmil wasatu wa minal kiswatil wasat wa huwa ma baina ma yajibu alal musir wal mu'sir. Dan untuk lauk kemudian pakaian yang harus diberikan adalah standar dari pertengahan, ya, pertengahan antara suami yang miskin dan suami yang kaya. Wa yajibu ala zawji tamliku zawjatihi ta'ama habban wa alaihi tahnuhu wa khabsuhu. Jadi bagi suami, dia nafkah yang diberikan kepada istri harus diharuskan untuk memberikan, artinya memindahkan kepemilikan. Jadi dari kepemilikan suami dipindahkan ke kepemilikan istri, dan makanan itu harus berupa biji-bijian ya, masih berupa biji-bijian. Masih berupa biji-bijian artinya masih mentah ya. Makanan yang diberikan kepada istri adalah makanan yang masih mentah. Artinya bila misalkan makanan pokok di daerah itu adalah nasi, maka yang diberikan beras, tidak diberi nasi tapi diberi beras. Dan yang perlu diketahui adalah yang berkewajiban untuk menggiling makanan, atau di sini dicontohkan khobes ya, khobes itu menjadikan roti. Yang diwajibkan untuk mengolah itu adalah suami ya. Jadi sebenarnya istri tidak memiliki kewajiban untuk mengolah. Wajibulaha, maksudnya mengolah dalam hal menggiling dan menjadikan roti ya, bukan memasak. Wajibulaha alatu aklin wa syurbin wa tabkhin. Dan seorang istri dia berhak mendapatkan alat untuk makan, sendok, piring dan lain-lain, alat untuk minum, gelas dan lain-lain, dan juga alat untuk memasak. Wajibulaha maskanun yaliku biha adatan. Seorang istri dia juga harus diberikan tempat tinggal. Artinya istri dia berhak mendapatkan tempat tinggal dari suami yang layak baginya. Layak baginya artinya bila dia kedudukannya tinggi, maka harus memberikan yang standar yang layak baginya. Tidak boleh istri yang tinggi diberi rumah yang rendah, yang berstatus rendah. Wa in kanat mimman yukhdamu mithluha fa alaihi aizauji ihdamuha bihurratin aw amatin lahu aw amatin musta'jaratin aw bil infaqi ala man sahibaz zaujata min hurratin aw amah li khidmatin in radiya zauju biha. Ada lagi hukum yang harus dilakukan oleh suami, yaitu bila seorang istri berupa seorang yang biasa mendapatkan pelayanan, yang tidak biasa melakukan pekerjaan sehari-hari dengan sendiri. Bila seorang istri sudah terbiasa dilayani oleh orang lain, maka seorang suami harus memberinya pelayan, harus memberi pelayan atau pembantu. Pelayan itu boleh berupa orang perempuan yang merdeka, atau berupa budak dari suami, atau berupa budak yang disewa, atau dengan membayar seorang yang mampu, membayar seseorang yang mau menemani istri. Jadi ada seseorang yang mau menemani istri, mau melayani istri, baik itu merdeka atau tidak, seorang suami boleh menjadikannya sebagai pelayan dan membayarnya. Wa in aksara binafaqatiha ayil mustaqbalati falaha sabru ala isarihi wa tunfiku ala nafsiha min maliha aw taqtaridu wa yasiru ma anfaqathu dainan alaihi walaha fashun nikah. Bila seorang suami tidak mampu membayar nafkah. Bila seorang suami tidak mampu membayar nafkah yang akan datang, jadi bukan nafkah saat ini ya, tapi nafkah yang akan datang, maka seorang istri memiliki dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia bersabar atas kemiskinan dari suaminya, dan bila dia memiliki harta sendiri, maka dia menafkahi dirinya sendiri. Jadi dia boleh menafkahi dirinya sendiri. Atau berhutang kepada seseorang. Jadi hutang yang dilakukan oleh istri, yang hutang itu dikarenakan untuk nafkah kehidupan, maka yang harus membayarnya adalah suami. Jadi saya ulangi, pilihan pertama bila suami tidak mampu membayar nafkah adalah bersabar atas kemiskinannya. Lalu untuk solusi bersabar ini, bisa menafkahi dirinya sendiri atau bisa berhutang ke orang lain. Dan hutang yang dilakukan oleh istri ini menjadi hutangnya suami. Artinya yang harus membayar adalah suami. Dan pilihan kedua adalah fashun nikah, yaitu bercerai ya, tapi dalam bahasa fikih dinamakan fasah ya, merusak nikah. Wa idza fasakhat hasalatil mufaraqah wa ya furqatu fashin la furqatu talak. Jadi boleh memilih jalur perceraian, boleh memilih jalur perpisahan, dan bila perpisahan ini sudah sah, maka antara suami istri itu tentunya tidak halal lagi. Dan perpisahan ini bukanlah perpisahan tolak ya, bukan perpisahan tolak, tetapi perpisahan fasah. Artinya hukumnya nanti ada beberapa hukum yang membedakan antara suami istri yang berpisah dengan cara tolak dan dengan cara fasah. Wa amman nafaqatu al-madhiyah fala fashu lizaujati bisababiha. Nafkah yang tidak mampu diberikan oleh suami ini yang boleh digunakan untuk alasan perpisahan keduanya hanyalah nafkah yang akan datang. Jadi tidak boleh, seorang istri tidak boleh meminta berpisah dengan suaminya atas dasar nafkah yang telah berlalu. Ini tidak boleh. Wa kadzalika lizaujati fashun nikahi in aksara zaujuha bisodaki qabla dukhuli biha sawa'un alimat yasarahu qabla al-'aqdi amla. Selain alasan ketidakmampuan suami menafkahi istri, ada juga sebab atau alasan yang bisa digunakan bagi seorang istri untuk berpisah dengan suaminya. Sebab itu atau alasan itu adalah suami tidak mampu membayar mas kawin. Suami tidak mampu membayar mahar atau mas kawin yang telah wajib dibayarnya sebelum hubungan badan antara keduanya. Jadi selama belum ada hubungan badan antara pasangan suami istri dan suami tidak mampu membayar mahar atau mas kawinnya, maka sang istri boleh meminta cerai, boleh meminta fasah nikah. Dan hukum ini berlaku walaupun sebelum akad seorang istri mengetahui bahwa calon suaminya kaya atau tidak.